Rahman. Pimpinan Pompes Pompes Unit Tahus Sholat Agar Raden DKM Masjid Al-Awabin Ustaz Dahruddin DKM Musholah Nurul Fitrah Ahli Musholah Al-Huda Bapak Haji Muhammad Mucerdani Kades Hambalang Bapak Jumadi Ketua RW 08 terus Bapak RT 25 Bapak RT 24 Bapak RT 26 RT 27 dan yang keenam Pak Guyuban Cahaya Mantu Pak Khusus dan dia penyelenggara semua diusrohmi Allah dan hadirin yang hadirat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan, insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat untuk di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya setia sampai saat ini. Dari hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulaikan ceramah saya ini, mari sama-sama kita membaca salawat pada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak, Bu? Mau enggak, Bu? Ya udah ikutin. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Jangan insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pada hari ini kita memperingati suatu peristiwa besar, peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami telah berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagai tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Kata Isra ayat 1. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, tujuan Isra Mi'raj adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu. Pada awalnya perintah sholat adalah 50 waktu atas anjuran Nabi Musa Alaihissalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh beliau untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Musa tahu bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang lemah. Akhirnya permohonan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan 50 waktu menjadi 5 waktu, itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan 50 waktu, yang 5 waktu aja udah mas-masan kita mengerjakannya. Betul apa betul? Nasi uduk sih, nasi kering dicampur nasi perak. Jangan duduk masa hingga berisun sholat bahwa para pura-pura. Betul-betul? Nasi uduk sih, nasi kering dibungkus dan talas. Jangan duduk masa hingga berisun sholat malah pada malas. Betul-betul? Nasi uduk sih, nasi kering dicampur nasi rawan. Jangan duduk masa hingga berisun sholat malah pada nonton sinetron. Betul-betul? Hadirin hadirat yang datang, Rasulullah SAW bersabda, mantarokas sholat yang dan minta amin dan fakta dekat farjihan, yang artinya siapa yang meninggalkan sholat dengan disengaja tanpa ada udur atau halangan maka dia kafir. Dan sekarang bu pak, sekarang dalam barzah saja banyak sekali menjerit-jerit minta kiamat dipercepat karena mereka tidak sanggup dengan siksaannya. Guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz berkata, masih banyak orang yang meninggalkan sholat dan sholat itu terbolong-bolong. Tahukah engkau sekali engkau meninggalkan sholat, malaikat pasti menyiksa bapak ibu di dalam barzah. Dan jika engkau meninggalkan sholat 5 waktu, maka malaikat berkata kepada bapak ibumu, inilah keiman siksaan terdiri dari anak-anak yang meninggalkan sholat. Dan lebih tegas lagi, Bahar Umar bin Hafiz berkata, jangan pernah meninggalkan sholat. Masih banyak jutaan orang di alam barzah yang hidup kembali, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak sanggup dengan siksaan. Kalau hadis lain juga dikatakan, amal pertama yang dihitung di hisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat yang baik, maka niscaya amal ibadah yang lain akan baik. Kalau sholat yang buruk, maka niscaya amal ibadah yang lain akan buruk. Dia yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imamuddin, artinya salat adalah tiang agama. Siapa orang yang gagal salat, maka agamanya akan runtuh. Hadirin hadirat dan belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara salat yang kita lakukan adalah bentuk cara ibadah yang paling sempurna. Kumpulan cara-cara ibadah para nabi dan rasul terdahulu dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, juga ibadahnya para malaikat-malaikat. Hadirin hadirat yang belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya mari sama-sama kita mengerjakan salat sebagai tanda syukur kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin bertausiah tentang akhlak istri kepada suami. Bahwa suami itu kerja bahwa suami itu tugasnya adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Betul apa betul? Jadi Bu, misalnya suami ibu pulang jam 5 sore, ibu kalau bisa ya Bu ya, ibu jam 4 sore udah bisa rapi-rapi, udah bisa kemas-kemas, udah bisa apa-apa. Nanti juga pas suaminya pulang juga lihat, wow gitu. Wow. Itu juga termasuk akhlak istri kepada suami. Betul betul? Betul betul? Murah awas gitu. Misalnya suami ibu tukang bangunan, ibu tanya Bu, bang, mana sendok semennya mager gajinya bang? Tanya aja Bu, kalau misalnya suami ibu hansip Bu, ibu tanya, bang, mana pentungannya bang? Kalau misalnya suami ibu ini anak tukang ojek, ibu tanya Bu, bang, mana helm sama jaketnya bang? Tanya Bu, maksud aku. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Sebenarnya ibu-ibu semua yang di sini udah pernah enggak salat sunnah 100 rakaat? Pernah enggak, Bu? Pernah enggak, Bu? Borok-borok deh. Tapi Bu, kata guru saya ada cara lain, Bu. Buat kita mendapat 100 rakaat sunnah ada cara lain. Satu, itu tidak susah. Kita mau tahu nggak Bu? Mau tahu nggak Bu? Kita hanya menyiapkan satu gelas air minum kepada suami kita. Itu udah termasuk satu, itu tuh udah termasuk zat apa, zat apa, zat apa, itu udah dihitung. Misalnya zat apa bla bla bla bla, itu udah dihitung. Itu udah termasuk salah satu rakaat sunnah. Betul apa betul Bu? Betul apa betul? Benar gak Bu? Benar gak Bu? Serius nih? Udah. Jadi salah satu rakaat sunnah itu cuma satu gelas air minum doang ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Apalagi kalau ibu ini mendapat 200 rakaat sunnah, ibu kasih 2 gelas Bu. Kalau ibu ingin mendapat 300 rakaat sunnah, ibu kasih 3 gelas. Kalau ibu ingin mendapat 400 rakaat sunnah, ibu kasih 4 gelas. Kalau ibu misalnya ibu ingin mendapat 500 rakaat sunnah, ibu kasih 5 gelas. Kalau misalnya ibu ingin mendapat 1000 rakaat sunnah, ibu kasih galon-galon ya Bu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat hari ini ibu-ibu cantik-cantik, rapi-rapi semuanya. Ini menandakan bahwa ibu-ibu semua yang di sini adalah calon istri yang baik untuk suami. Betul apa betul? Betul apa betul? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tak lama lagi Ibu ya. Lama lagi rumah kita akan didatangi tamu. Suaminya bernama Ramadan, istrinya bernama Traweh. Anaknya bernama Sahur, cucunya bernama Iftar. Nah, tamu-tamu itu akan menginap di rumah kita hanya sebulan saja. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita mengharap imbalan darinya. Betul apa betul? Betul apa betul? Setelah sebulan itu, tamu itu pasti akan pergi dari rumah kita, dan kita belum tentu bisa bertemu dengan tamu itu lagi. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang suci, yaitu bulan yang enggak boleh maksiat, enggak boleh yang tidak boleh diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus, kita enggak boleh mengikuti. Jadi kita harus jaga panca indera kita dari hal-hal yang bermaksiat, karena bulan ini adalah bulan yang suci, bulan Ramadan. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Siapa lebih gede suaranya sih, kecil. Padahal cempreng-cemprengan sini. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Hadirin hadirat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala, tumben-tumbenan hari ini saya lihat ibu-ibu, bapak semuanya di sini nih. Kayaknya pada diem, pada lemes, pada diem-diem semua. Makan, pada diem. Belum makan. Iya, belum makan. Oh, belum makan dari pagi. Saya lihat hari ini tumben nih, ibu-ibu di sini pada lemes, pada nggak ngapa-ngapain. Bu, mau tahu nggak Bu? Di rumah saya ini Bu, di ada warung di samping rumah saya, samping sono. Ah, itu setiap harinya Bu bisa 100 orang Bu yang beli sayuran Bu. Jadi setiap hari kemarin-kemarin pada beli sayuran, pada beli apel, pada beli lontong, semuanya Bu siap-siap buat buka puasa. Tapi padahal ini masih nggak telat kan Bu ya? Masih nggak telat, ini udah pada siap-siap. Itu nggak keburu basi makanan-makanannya ya? Pas dimakan, pas bulan Ramadan basi makanannya. Lamaan. Padahal Bu, banyak sekali Bu di warung saya, di warung-warung yang di saya itu, yang di samping-samping saya itu. Saya lihat pada repot-repot ibu-ibu kesana, kesini, kesana. Tut mandi, itu Bu, tut. Ada yang mikirin Bu, ada yang mikirin buat bikin nasi goreng, ada yang mikirin buat bikin lontong, ada yang mikirin beli timun suri buat bikin es kopior, ada yang bikin es apa lagi, terus ada yang bikin es kelapa dan lain-lain, es cincau semuanya Bu. Waduh, astagfirullah, saya lihat siapa hari Bu, saya aja yang lihat, waduh, enak banget nih, ikutan aja. Jadi Bu, kita ini gak boleh buru-buru atau segala macam. Nah, kita juga harus menjaga panca indera. Tadi kita sudah, tadi saya sudah membicarakan, saya tadi bilang kepada bapak ibu-ibu semuanya, kita harus menahan panca indera kita dari hal-hal yang bermaksiat. Misalnya, contohnya nih, di rumah saya beneran ini ada di masjid saya, malam-malam habis jam berapa itu, subuh, habis subuh ada istilah asmara subuh setiap hari itu. Mau tahu nggak Bu? Apa ada lemes ibu-ibunya kan? Jadi setiap habis subuh itu sekitar jam 4 atau 5 lah, segitu-gitulah itu Bu, pada mejeng Bu, para pemuda-pemudi jalan ke sono ke sini naik motor, motornya juga Kawasaki Ninja, memang habis itu bilang pacaran yuk gitu, itu nggak boleh. Nah ini mejeng-mejeng, terus apa ada janjian sama pacarnya, ini juga nggak boleh. Aduh, anak zaman-zaman sekarang ini benar-benar. Jadi hadirin hadirat dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi biar ibu-ibu sama bapak-bapak semuanya, jaga anak-anaknya supaya tidak melakukan hal-hal yang maksiat, karena itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Waduh, maafin saya Bu kalau misalnya saya terlalu nasihatin bapak ibu-ibu semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya saya banyak kesalahan. Terus saya minta maaf kalau misalnya udah kurang ajar nih nasihatin bapak ibu-ibu. Saya sangat minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih kecil yang belum tahu apa-apa. Saya cuma disuruh oleh guru saya saja, dan saya hanya ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jadi karena ini masih bulan Syaban, bulannya datangnya Nur Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita perbanyak salawat, salawat kita. Salawat lagi gak Bu? Salawat lagi gak Bu? Ya Rabbi bil Mustafa balai maqasidana ufir lana mama ya asyal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balai maqasidana ufir lana mama ya asyal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balai maqasidana ufir lana mama سيدون كونين وثقلين قرب ومن قين من قرب ومن عجميل. يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. Jangan jalan ke rawa belong, jangan lupa membeli singkong. Jadi orang jangan suka bohong, nanti bisa digigit King Kong. Ya Bibir Mustafa balik makasidana wafirlana mabaya wasial karami. Mari mari mari mengaji, mari mari mari mengaji. Kalau tidak mau mengaji besok mati jadi mamadi. Ya sama-sama lagi tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita ditambah syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita ditambah keberkahan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ibu ya maafin saya yang ingin disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Saya sangat minta maaf pada perkataan yang salah. Kalau jarang patah jangan isi pernah maci. Kalau kata-kata awal yang salah jangan isi belum hati. Pak, ibu-ibu, awal ulangin lagi. Kalau sebenarnya nggak berani ceramahin bapak ibu-ibu sekalian semuanya di sini. Saya minta maaf ya Bu. Minta maaf ya Pak. Minta maaf ya Bu. Kalau misalnya saya ada perkataan-perkataan yang tidak bagus, dan juga saya minta maaf sekali. Saya ini hanya disuruh guru saya saja. Saya belum tahu apa-apa. Saya belum tahu apa-apa Bu. Jadi maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Kalau ada sumur ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Burung hiri dan burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung blara, burung pati, burung betet, burung gagak, itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wal hidayah, aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, tut. Sudah siap, Bang? Insya Allah mubalik yang kedua lagi di perjalanan bentar lagi datang. Ibu-ibu tolong biasa. Bapak Saharudin tolong konfirmasi. Sebelum acara selanjutnya mubalik dari Bogor Kiai Haji Muhammad Ridwan, ada dari sepuh kampung kita akan memberikan tausiah. Untuk itu ibu-ibu tolong ditertibkan, bapak-bapak biasa. Kepada pimpinan Ponpes Miftahus Shalah, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom ala Nabi Muhammad. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina 'ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil insi wal jin wa 'ala alihi wa sahbihi wa jiwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumil ijtihad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini di wilayah RW 08 Desa Ambalang ialah lokasi Masjid Al-Awabin. Alhamdulillah, terutama saya ucapkan terima kasih kepada para pemuda yang telah berjuang sehingga bisa menjelma seperti ini. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan para penerus Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dan barokah. Dan mudah-mudahan apa yang diinginkan di tahun yang akan datang, mudah-mudahan Allah hasilkan. Sehingga para pemuda memang penerus bangsa. Kata orang Arab, Rijalul Subhanul Yaum Rijalul Ghadu. Subhanul Yaum Rijalul Ghadu. Pemuda sekarang akan jadi pimpinan, baik pimpinan agama maupun negara, tentu ialah dilanjutkan oleh para pemuda. Dan apabila para pemuda untuk mengajukan dan melaksanakan sesuai dengan aturan agama, terutama mempunyai etikat yang baik, kata ulama muallim imriti idil fata asbah tiqadihi rubi, apabila para pemuda mempunyai tekad yang baik